Selimut biru spesial buat semuanya. Kita kasih lagu yang kalem-kalem dulu ya. Oh iya ibu, semuanya ya, terima kasih. Akunya gak nyampe nih, cium jauh aja ya. Ibu-ibu suaranya mana? Goyang lagi ya.